Sebuah cerita yang pasti akan kalian sukai. Tapi sebelum kalian mendengarkan, kalian harus duduk yang manis dan jangan sambil tiduran ya. Nah, ceritanya berjudul Kisah Tiga Menteri Raja. Hiduplah seorang raja yang melupakan rakyatnya. Suatu hari, tampak sang raja sedang dihadapi oleh tiga orang menterinya, yaitu Menteri Satu, Menteri Dua, dan Menteri Tiga. Hari itu, sang raja sedang meminta agar ketiga menteri tersebut menyampaikan laporan mereka. Hei, para menteriku. Dalam sidang ini aku ingin mendengarkan laporan dari kalian masing-masing. Mulailah. Baiklah, tuanku. Saya akan melaporkan tentang sawah dan ladang rakyat yang terserang hama, tuanku. Dan... Stop! Aku tidak suka laporan tentang hama. Maaf, tuanku. Baiklah. Saya akan melaporkan tentang harga pangan yang semakin naik. Sehingga tidak terjangkau oleh rakyat. Dan... Berhenti! Aku sakit kepala kalau mendengar laporan tentang harga. Kalau begitu, saya akan melaporkan tentang penyakit menular yang menyerang rakyat sehingga... Cukup! Aku benci laporan tentang penyakit. Jika demikian, tuanku, saya akan melaporkan tentang banjir yang menyerang penduduk dusun, tuanku. Stop! Aku tidak suka laporan tentang banjir! Ampun, tuanku. Ampun, kalau begitu saya akan diam saja. Bagus. Nah, sekarang aku ingin mendengar laporan dari yang lain. Tuanku yang bijaksana, saya akan melaporkan tentang danau buatan yang telah selesai dibangun oleh para pekerja istana. Danau itu terletak di kaki gunung yang indah permai, tuanku, dan serba hijau rupawan. Itu baru laporan yang menarik. Kapan aku bisa berperahu menikmati keindahan danau itu? Kapan saja tuanku bisa berperahu di danau itu dan memancing sepuasnya, tuanku? Bisa memancing sepuasnya? Wah, asik, asik, tuanku. Ada jenis ikan apa saja di danau itu? Bermacam-macam ikan, tuanku. Ada ikan bandeng, ikan lele, ikan gabus, ikan duyung, ikan asin, dan juga ada ikan-ikan. Menyenangkan sekali. Ada laporan menarik lagi yang ingin kau laporkan? Ada, tuanku. Saya juga akan melaporkan tentang ruang olahraga pribadi milik tuanku yang sengaja saya adakan untuk menyenangkan hati tuanku. Cocok. Saya memang suka berolahraga. Lihat saja. Badanku sampai sehat begini. Kegiatan olahraga apa saja yang bisa kulakukan di ruang itu? Wah, bermacam-macam jenis olahraga, tuanku. Ada ruangan untuk main sepak bola, bulu tangkis, voli, tinju, angkat besi, angkat karung, main gundu, dan lain-lain, tuanku. Wah. Menarik sekali laporanmu, menteriku. Sekarang aku ingin mendengarkan laporan dari menteriku yang seorang lagi. Mulailah. Ya, tuanku yang tampan. Rasanya tidak ada yang perlu saya laporkan. Kecuali rasa kagum saya pada tuanku yang semakin hari tampak semakin muda dan semakin ganteng. Masa iya? Sungguh mati, tuan. Kalau tuanku dipandang dari samping kanan, persis seperti Arjuna. Kalau dari samping kiri, ya persis seperti Superman. Dan kalau dari depan, persis kura-kura ninja. Kau memang menteriku yang selalu bisa membesarkan hatiku. Nah, hari ini aku akan mengadakan pesta lagi untuk menunjukkan kegembiraan hatiku. Kalian bertiga boleh bergembira sepuasnya dalam pesta itu. Ampun, tuanku. Maafkanlah. Karena saya tidak bisa turut berpesta. Karena saya harus memimpin para prajurit yang akan membantu rakyat membangun bendungan penahan banjir, tuanku. Baiklah. Kau memang satu-satunya menteriku yang suka keluyuran ke kampung-kampung kotor dan mencari-cari pekerjaan yang bukan-bukan. Tapi kalau itu memang merupakan kegemaranmu, lakukanlah. Maaf, tuanku. Tapi saya memang merasa berkewajiban untuk mengabdi negara ini bersama-sama dengan rakyat untuk menjunjung panji-panji kerajaan, tuanku. Begitulah, adik-adik. Sementara raja dan kedua menteri yang lain sedang asik berpesta dan bersenang-senang, menteri satu keluar istana bersama sepasukan prajurit pilihan untuk membantu para penduduk dusun yang tidak pernah mendapat perhatian dari sang raja. Sementara itu, para penduduk dusun dikejutkan oleh munculnya satu raksasa yang merusak rumah para penduduk dusun dan memangsa ternak yang dijumpainya. Rakyat mengungsi berduyun-duyun untuk menghindari raksasa yang menakutkan itu. Ayo, siapa yang berani melawan aku? Aku sanggup menelan 20 manusia sekali suam. Nah, Kebetulan ada kandang kambing yang penuh kambing yang gemuk-gemuk. Aku memang masih lapar. Aku tadi hanya makan 2 ekor kambing kurus dan 11 ekor ayam. Sekarang aku bisa memuaskan nafsu laparku dengan memakan kambing-kambing gemuk ini. Yang ini kambing muda enak empuk. Yang ini kambing bandot gemuk. Sayang baunya seperti sampah. Yang ini kambing mulus, tidak banyak bulunya. Sayang perutnya terlalu buncit. Ini biasanya berisi angin. Melihat keadaan rakyat yang dirugikan oleh raksasa itu, Menteri Sato segera memerintahkan pasukannya untuk mengeroyok dan membunuh raksasa tersebut. Hai prajurit, ayo serang raksasa itu dengan ayat panah dan tombak. Ayo serang. Kalian ingin membunuhku? Ayo, bunuhlah kalau bisa. Tombak dan anak panah kalian tidak akan mampu menembus kulitku. Akan kalian akan menjadi bangsaku. Karena tak seorang pun di antara para prajurit itu yang bisa melawan si raksasa, maka majulah Perdana Menteri Sato sambil menghunus kerisnya. Mundur kalian semua, mundur! Biar aku yang menghadapi raksasa kurang ajar ini. Dengan gagah berani, Menteri Sato turun dari kudanya dan menerjang raksasa yang ganas itu dengan menikamkan ujung kerisnya. Mati kau raksasa. Rasakan kerisku. Tidak mempan. Kerismu itu lebih baik kau berikan kepadaku untuk membuat sebagai tusuk gigi. Sekarang kurasakan balasanku. Malang bagi Menteri Sato. Kuku raksasa yang tajam itu berhasil mencakar kulit lengannya hingga terluka dan berdarah. Dan sebuah jentikan jari raksasa itu telah menyebabkan tubuhnya terpental seperti permainan si raksasa. Tentu saja Menteri Sato tidak sanggup bertempur lagi. Mundur! Mundur! Ayo kita kembali ke istana untuk meminta bala bantuan! Ayo mundur! Menteri Sato dan para prajurit segera memacu kuda mereka kembali ke istana dan untuk sementara membiarkan raksasa itu terus merusak dusun para penduduk. Sementara itu, di istana, Baginda Raja sedang asik berpesta dengan didampingi oleh Menteri Dua dan Menteri Tiga. Ayo, ayo minum lagi. Jangan khawatir. Aku masih menyimpan banyak persediaan anggur, bir, tuak, arak, dan bermacam-macam minuman keras lainnya. Pokoknya kita akan bersenang-senang sampai pagi. Jangan hanya sampai besok pagi, tuanku, tapi sampai bulan depan. Kalau bisa, kita tambah lagi dengan minuman brandy, whisky, dan beras kencur. Jangan khawatir. Kalau perlu, pesta ini akan kuadakan sampai tahun depan. Dan aku akan menambah lagi dengan 100 drum minuman keras. Pada saat itu, tiba-tiba muncullah Menteri Satu dalam keadaan terluka dan langsung menghadap Raja. Ampun, Tuanku. Ampun. Ada raksasa yang sedang... Stop! Aku benci laporan tentang raksasa. Tapi Tuanku, raksasa itu sekarang sedang merusak dan memangsa kambing-kambing penduduk, Tuanku. Aku benci laporan tentang kambing. Raksasa itu ganas sekali, Tuanku. Lihat, lengan saya yang luka ini, Tuanku. Gampang. Obati saja pakai obat merah. Tuanku, mungkin tidak lama lagi raksasa itu akan sampai kemari. Biarkan saja. Barangkali raksasa itu mau turut memeriahkan pesta ini. Dan aku tidak pernah takut dengan seekor raksasa. Suara apa itu? Itulah suara langkah raksasa itu, Tuanku. Hanya begitu? Aku tidak takut. Itu kan suara langkah yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti anak kecil. Mana raja negeri ini? Pasti dia raja yang konyol. Asal istananya bagus begini, kok rakyatnya kurus-kurus semua? Yang gemuk malah kambingnya. Ayo, mana raja negeri ini? Pasti dia sangat gemuk untuk kumakan. Itu suaranya raksasa. Kok serem ya? Ini, aku takut. Aku mau dimakan. Oh, tolong bilang pada raksasa itu bahwa dagingku tidak enak. Soalnya aku habis minum minuman keras. Tuanku, justru raksasa itu sangat suka daging manusia yang berbau minuman keras. Sebab mengandung vitamin, Tuanku. Begitu. Mati aku. Tolong. Aku tidak mau dimakan raksasa. Tolong. Itu tadi suara raja. Suaranya seperti kambing. Pasti dagingnya juga enak seperti daging kambing. Mana dia? Tolong! Aduh, bagaimana nasibku ini? Hai, Menteri Dua dan Menteri Tiga kemana? Aduh, mereka berdua lari meninggalkan aku sendirian. Semua peserta pesta juga kabur. Lalu, aku ini bagaimana? Tuanku, orang yang suka berpesta tidak bisa diharapkan untuk berani menghadapi kesulitan, Tuanku. Tapi rakyat yang telah Tuanku lupakan selama ini, justru merekalah yang bersedia membela keselamatan Tuanku. Lihat, mereka telah datang ke sini untuk melawan si raksasa itu, Tuanku. Mana rakyatku? Oh, benar. Itu mereka datang. Rakyatku yang tercinta. Rakyatku yang gagah perkasa. Melihat rakyat muncul, maka Menteri Sato segera memerintahkan para prajurit kerajaan untuk turut membantu rakyat melawan si raksasa, sedangkan dia sendiri yang memimpin penyerangan itu. Hai para prajurit, ayo kita berjuang bersama rakyat untuk menumpas raksasa itu. Ayo maju, hantar, ayo. Maka terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara prajurit bersama rakyat mengeroyok si raksasa itu. Karena dua kelompok yang bergabung itu, maka terciptalah satu kekuatan yang tangguh, sehingga si raksasa menjadi terdesak dan kepayahan. Masa berkelahi main keroyok pembeda. Akhirnya adik-adik, setelah menghadapi pengeroyokan dari rakyat dan pasukan pimpinan Menteri Satu, raksasa itu tidak sanggup bertahan lagi. Raksasa itu pun menyerah dan lari terbirit-birit dengan tubuh penuh luka. Jangan takut, Tuanku. Raksasa itu sudah berhasil kami kalahkan dan tidak akan berani datang lagi. Terima kasih, Menteriku. Kau sungguh perkasa. Bukan saya, Tuanku. Yang perkasa adalah para prajurit yang bergabung bersama rakyat yang selama ini telah Tuanku lupakan nasibnya. Mereka hidup dalam kemiskinan dan menderita. Tetapi mereka berani mati untuk membela keselamatan Tuanku. Ah, iya. Kau benar, Menteriku. Sekarang aku baru mengerti betapa besar kesalahanku terhadap rakyat negeriku dan prajurit pengawal yang selama ini tidak kuperhatikan. Merekalah pahlawan-pahlawan perkasa negeri ini. Cepat! Panggil kemari Menteri Dua dan Menteri Tiga. Tak lama kemudian, menghadaplah Menteri Dua dan Menteri Tiga dengan wajah yang masih ketakutan. Saya takut, Tuanku. Aduh, bagaimana kalau kita nanti dimakan? Diam! Kalian berdua hanya tahu tentang kesenangan dan pesta. Tapi kalian berdua adalah menteri-menteri pengecut. Ampun. Memang kami pengecut, Tuanku. Tapi kita masih meneruskan pesta. Kita kan, Tuanku. Iya, Tuanku. Saya tadi baru minum 5 botol bir dan 9 botol cuka. Iya. Masih kurang. Iya, Tuanku. Diam! Kalian memang tidak tahu diri. Mulai sekarang, kalian kupecat sebagai menteri. Kalian sekarang harus mulai bertugas sebagai tukang jaga WC umum di pasar. Cepat kerjakan! Hei, Menteri Satu yang setia, para prajuritku dan rakyatku semua, dengarlah. Hari ini aku, rajamu, bersumpah akan mengabdikan diri untuk kesejahteraan negara dan kesejahteraan kalian semua. Aku tidak akan lagi mengadakan pesta, kecuali kalau lupa. Demikianlah adik-adikku yang manis. Sejak saat itu, Sri Baginda telah berubah menjadi seorang raja yang adil bijaksana dan semakin dicintai rakyat negerinya. Sampai jumpa.